seperti dulu lagi. Sikapmu kini telah berubah, tak pernah lagi ku rasa hangat cinta kasihmu. Bila ku tanya mengapa sikapmu cinta kasih.